Mitra bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga mensomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta maaf kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal itu terkait pernyataan pejabat-pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dianggap melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik secara masif dan terbuka ketika menyebut bahwa letak kesalahan pembebasan lahan Stadion Lebak Bulus untuk MRT adalah karena masih terganjalnya izin dari Kemenpora. Kemenpora menyatakan bahwa sebenarnya letak kesalahannya adalah pada Pemprov DKI yang belum menyiapkan pengganti Stadion Lebak Bulus tersebut. Untuk membicarakan hal tadi, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, bagaimana komentarnya soal ini? Saya kira ini masalah kalau kita lihat cerita 30 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, Pak Iwan Jaya Asis, waktu itu masih sebagai guru besar ekonomi di UI dan masih tinggal di Indonesia, kalau tidak salah mengatakan bahwa kalau ada barang yang namanya koordinasi di supermarket atau di toko di Indonesia, dia minta supaya kita beli sebanyak mungkin. Karena yang tidak ada di Indonesia ini koordinasi. Jadi masalah koordinasi bukan baru sekarang. Sejak zaman dulu, zaman Orde Baru pada saat sentralisasi juga masih berjalan dan pemerintahan Soeharto masih efektif, sudah ada problem koordinasi. Apalagi dengan zaman era reformasi. Jangankan antar departemen, tetapi sesama departemen, di dalam departemen antara dirjen dengan dirjen, itu juga tidak ada koordinasi. Jadi memang ini sudah satu gejala umum yang saya kira ya pemerintah yang akan datang, faktor pertama yang harus dihilangkan itu adalah miskoordinasi tadi. Kita punya 3 menteri koordinasi, tapi kenyataan juga kan koordinasi menjadi masalah. Tapi Pak Anton, bukankah seharusnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan hanya melakukan komunikasi antar lembaga, tidak malah memilih pendekatan media untuk penyelesaian masalah ini? Kalau menurut saya sih, kalau bisa ada pendekatan dulu secara baik-baik, media itu kan menjadi the last resort ya. Tapi ya seringkali juga kita tidak masuk bawa ke media, tapi terpancing atau semacam itu, sehingga ya jadilah seperti sekarang ini. Menurut Pak Anton, apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan masalah-masalah koordinasi semacam ini? Diperlukan political will dari semua pihak ya. Artinya bahwa kalau saya ingin sukses sebagai pejabat, tentunya perlu pendekatan secara manusiawi ya. Artinya personal approach ini penting kan. Kalau ada masalah, saya mencoba kontak dengan counterpart pejabat yang lain dari kementerian yang lain, kalau sudah menyangkut menghambat urusan saya. Cuma memang bisa dimengerti, ini kan urusan begitu banyak dan mendesak semua, sehingga ya kalau harus personal approach dulu semua kan susah ini. Sehingga semestinya sistem juga itu harus jalan. Paling bagus sih kalau ada hubungan komunikasi yang baik, sehingga angkat telepon saja sudah jalan. Tetapi ada kalanya juga kita ini jujur aja, di Indonesia ini kan lain bukan substansinya, cara nya juga penting. Yang semestinya kita bisa per telepon, tapi kalau di seberang sana juga tidak berkenan dengan telepon, terpaksa mesti minta waktu, hilang tenang, hilang waktu sekian lama, ini juga problem. Jadi memang masalah ini yang perlu betul-betul menjadi perhatian kita ini kan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat timbulnya masalah koordinasi salah satunya didorong oleh adanya orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten dalam posisi penting di birokrasi. Bagaimana menurut Pak Anton? Memang ada persoalan juga di birokrasi kita sendiri. Jadi saya kira ini persoalan di Indonesia ini, di samping masalah korupsi yang betul-betul sudah menggerogoti perekonomian bangsa dan moral bangsa, juga masalah inkompetensi itu juga sudah berambat kemana-mana dan semua sehingga inilah yang perlu waktu menyelesaikan inkompetensi ya, baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat negara. Apalagi dengan begitu banyaknya partai politik terlibat di dalam pemerintahan, ini yang membuat juga akan persoalan potensi daripada inkompetensi tadi terjadi lagi kan. Karena untuk penunjukan dirjen, direktur, sampai ke subdit itu selalu kental dengan nuansa politik. Jadi ini tidak bisa selesai dalam 1-2 hari atau katakan dalam 1 tahun saja kan. Jadi katakanlah saya tahu gubernur DKI ini dan wakil gubernur sudah kerja keras seperti itu, tetapi pun masih mengalami hambatan-hambatan karena salah satu kelemahan kita, atasan itu apakah gubernur atau wali kota itu kan bupati tidak bisa memecat di bawah dia, tidak seperti di swasta. Di swasta ya kalau kita sudah merasa performansnya jelek, kita bisa pecat, kasih pesangon kan selesai. Tapi PNS ini kan tidak bisa, ini salah satu kelemahan yang semestinya menteri aparat negara ini harus betul-betul memikirkan masalah ini. Kalau seperti Amerika bisa merekrut orang dari luar pun bisa digaji secara honorer. Nah, di sini kan tidak bisa sepanjang saya tahu ya. Jadi memang masih banyak kendala, baik kendala secara aturan maupun di dalam pelaksanaan ini yang membuat kita ini, makanya miskomunikasi itu tetap saja terjadi. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Gery Sadewa.